hari-hari SMS-mu dah ku balas, sehari-hari teleponmu dah maralus. Unang masih tahu mau namu, saya mau curiga ho, molo melbo hempoki. See you.